لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab أثر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita tentang al-qadha, pengadilan. Telah kita jelaskan definisi al-qadha, hukumnya dan dalil disyariatkannya. Masuk pada al-mas'alatu as-saniyah, masalah yang kedua berkaitan dengan syurutul qadi, syarat-syarat al-qadi, hakim. Yushtaratu fi man yatawalla al-qada as-syurutul atiyah, disyaratkan bagi orang yang diberikan tugas dalam pengadilan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, ayyakuna musliman, seorang hakim hendaklah dia seorang muslim. Li'anna al-islama syaratun lil'adalah, dikarenakan Islam merupakan syarat untuk keadilan. Nah, wal kafir laisa bi'adlin, orang kafir bukanlah orang yang adil. Saya syaratkan seorang hakim itu muslim, dikarenakan seorang hakim harus adil dan dimiliki oleh seorang muslim. Islam syartun lil adalah. Adapun kafir laisa bi'adil. Kama an tuwalli al kafir al qudah if'atan lahu, sebagaimana engkau menjadikan orang kafir sebagai hakim, ini bentuk pemuliaan kepadanya. Wal matlub illa luhu, pada yang diperintahkan yaitu untuk dalam syariat adalah menghinakan orang-orang kafir. Jangan memuliakannya, mengangkatnya sebagai hakim, ini memuliakan orang kafir. Sementara dalam syariat ini dituntut untuk menghinakan orang-orang kafir. Nah, syarat yang pertama muslim. Yang kedua, ayyakuna mukallafan ay balighan aqilan, seorang hakim hendaklah orang yang mukallaf, yaitu orang yang balig dan berakal. Li'anna as-sabiyya wal majnuna ghairul mukallafin, dikarenakan anak kecil dan juga orang gila bukanlah orang yang mukallaf, bukan orang yang dibebani syariat. Rubial aqlam anis salas, Rasulullah mengatakan diangkat pena dari tiga orang, di antaranya anis sabi hatta yahtarim, dari anak kecil sampai dia balik. Dan juga dari orang gila sampai dia sadar, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Sehingga anak kecil dan juga orang gila, ya, tidak pantas menjadi hakim. Wa tahta wilayati ghairihima, dan juga mereka berdua ya di bawah perwalian selainnya, tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, anak kecil begitu pun orang gila diurus sama yang lainnya. Yang ketiga al-hudiyah, merdeka. Li'anna ar-raqiqa masgurun bihuquqi sayyidihi wa laysa lahu wilayah. Dikatakan ar-raqiq, budak, sibuk dengan hak-hak tuannya, tidak memiliki perwalian padanya. Falaysa ahlan lil-qudha, dan juga bukan orang yang ahli ya, dalam pengadilan. Kalmar'ah, seperti halnya perempuan. Ya. Ini syarat yang ketiga, al-hurriyah, merdeka. Kalau budak, tidak boleh menjadi hakim. Ya. Beda halnya kalau budak tersebut sudah diperdekakan. Ya. Maka statusnya bukan budak lagi. Nah, yang keempat ad-dukurah, syaratnya ad-dukurah laki-laki. Fala tatawallal mar'atu al-qada, perempuan tidak mengatur masalah pengadilan. Li'annaha laysat min ahli al-wilayah, dikarenakan perempuan bukanlah yang ahli dalam perwalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan sukses, tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Kalau hakim kan sebagai pimpinan dalam pengadilan, dalam persidangan, sehingga tidak pantas diserahkan kepada perempuan. Seperti hanya kepemimpinan dalam rumah tangga, yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para laki adalah pemimpin bagi perempuan. Bukan istri yang memimpin, tapi suami yang memimpin. Nah, jadi harus tahu posisinya. Suami sebagai pemimpin, istri yang dipimpin, yang diatur. Nah, jadi jangan sampai istri inginnya intervensi kepada suaminya, istri inginnya memimpin suaminya, yang terbalik. Dan juga sebagai seorang suami, jangan sampai menyerahkan semua urusan kepada istrinya. Rasulullah mengatakan lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Sebagai seorang perempuan itu menyadari, jangan sampai ingin menjadi pemimpin dalam suatu wilayah atau cakupan kecilnya dalam rumah tangga. Nah, ingin memimpin suaminya, mengintervensi suaminya, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan sukses, enggak akan benar. Suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Nah, perempuan dikenal dengan sifat naqisatu aqlin wa din, kurang akal dan juga kurang agamanya. Dan juga kebanyakan mereka memutuskan perkara itu dengan perasaan-perasaannya, kurang memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Nah, kalau kita perhatikan para anbiya semuanya dari kalangan laki-laki. Tidak ada nabiyah. Ya. Nabiyatun, tidak ada nabi perempuan. Nah, semua nabi dari kalangan laki-laki dikatakan pemimpin. Ya. Harus tahu kadar dirinya. Jangan sampai seorang perempuan menyalonkan diri dan jadi pemimpin. Nah, dan kita tidak boleh menyerahkan urusan-urusan kita, apalagi urusan-urusan yang besar, ya, kepada perempuan. Nah, Rasulullah SAW yang menegaskan hal ini, lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan bahagia, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Menjadikan perempuan sebagai hakim misalkan. Menjadikan perempuan sebagai pimpinan daerah, pimpinan negara dan lain sebagainya. Nah, sehingga kembali lagi kepada syarat al-qadi, syarat hakim adalah ad-dukurah, laki-laki. Nah, yang kelima al-adalah. Syaratnya adalah adalah, adil. Fala yuwalla al-fasiq. Tidak diserahkan kepada orang yang fasik. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah dengan benar. Ayat ini jelas sekali bahwasanya khabar, berita dari orang yang fasik tidak diterima sampai diteliti dengan seksama. Faidha kana la yukbalu khabaruhu fa'adamu qabuli hukmihi min babi awla. Maka apabila khabar orang fasik itu diterima, maka tidak menerima hukumnya lebih utama lagi. Khabarnya saja diterima, apalagi hukumnya. Keputusan dalam suatu hukum. Nah, ini berkaitan dengan orang fasik. Yang disyaratkan bagi hakim itu memiliki sifat adalah keadilan, bukan seorang yang fasik. Orang yang fasik diantaranya orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, fasik. Nah, yang keenam, as-salamatu minal ahati al-muzminah as-samami wal-ama wal-kharas. Selamat dari cacat-cacat yang permanen. As-samam, seperti tuli, buta, wal-kharas, bisu. لأنه لا يتمكن مع هذه الآهات من الفصل بين الخصوم. Dikarenakan dengan cacat-cacat yang seperti ini, tidak mampu untuk memberikan keputusan di antara orang-orang yang bersengketa. Dalam keadaan dia, misalkan tadi, tuli, tidak bisa mendengarkan bagaimana persaksian-persaksian. Dalam keadaan buta, dia bisa melihat persaksian-persaksian. Dalam keadaan dia bisu, tidak bisa memutuskan ya, dengan mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, walaupun ada khilaf dan ada para ulama tentang syarat ini, sebagai mensyaratkan, hakim harus selamat dari cacat yang permanen tadi. Ya, seperti tuli, buta, bisu, wa istiratil basar nabar. Dan pada pensyaratan penglihatan, ini perlu ditinjau ulang. Ya, ada khilaf dan ada para ulama. Apakah disyaratkan tadi, hakim itu harus melihat, kalau buta boleh jadi hakim ataukah tidak, ada khilaf dan ada para ulama. Sehingga disini sebutkan, wa istiratil basar nabar. Dan dalam disyaratkannya al-basar, penglihatan, nabar perlu ditinjau ulang lagi. Yang ketujuh, ayakuna aliman bil ahkami syara'iyatil lati waliyal qada biha. Walau fi madhabihi alladhi yuqallidu fihi imaman minal a'immah. Seorang hakim, hendaklah dia mengetahui hukum-hukum syariat yang harus ia putuskan, walaupun sebatas pada madhabnya saja. Ya. Ini minimalnya. Dia tahu hukum-hukum syariat yang harus dia putuskan, walaupun sebatas pada madhabnya. Ya. Hanya tahu pendapat, misalkan madhab Imam Malik saja. Dia tidak tahu madhab yang lainnya. Ya. Ini minimalnya. Tahu. Ya. Apa hukum syariat dalam perkara yang dia putuskan, walaupun sebatas pada madhabnya yang dia mengikuti padanya, ya, salah satu imam daripada imam-imam madahib. Nah, imam-imam madhab, ya, dia tahu ya, hukum syariat berkenaan dengan perkara yang ia putuskan tersebut, walaupun sekedar pada madhab seorang imam yang dia ikuti. Nah, ini antara syarat-syarat al-qadi, syarat-syarat hakim. Nah, masuk pada al-mas'alah tu as-salisah, masalah yang ketiga. Adabul qadi wa akhlaqihi wa ma yanbaghi lahu wa ma la yanbaghi. Adab-adab seorang hakim dan akhlak-akhlaknya. Adabul qadi wa akhlaquhu. Adab hakim dan akhlak-akhlaknya hakim. Wa ma yanbaghi lahu wa ma la yanbaghi. Apa yang selayaknya bagi hakim dan apa yang tidak layak bagi hakim. Yang pertama, yanbaghi ayakunal qadi qawiyan dahibatin min ghairi takabburin wala unufin. Selayaknya seorang hakim, dia kuat. Ya. Memiliki kewibawaan. Ya. Tidak sombong dan tidak bengis. Ya. Seorang hakim harus kuat. Ya, kuat mentalnya. Kuat keimanannya tentunya. Ya. Nah. Tapi walaupun kuat, ya, bukan orang yang sombong, bukan juga bengis. Ya, saat hakim, dia kuat dan juga berwibawa tentunya. Ya, memiliki kewibawaan. Ya, bukan orang yang ya, dihinakan oleh yang lainnya, dianggap rendah oleh yang lainnya, tapi memiliki kewibawaan. Tapi sekali lagi, walaupun dia kuat dan berwibawa, tidak sombong dan tidak bengis. Linan min ghali da'fin. Belemah lembut, tapi tidak lemah. Ya. Nah, ini sifat yang selayaknya dimiliki oleh hakim. Belemah lembut. Ya. Santun, sopan, tapi tidak sifatnya lemah. Tidak lemah sifatnya. لِأَلَّا يَدْمَعُ الْقَوِي فِي بَعْتِلِهِ, supaya orang yang kuat tidak mengharapkan kebatilan dari hakim tersebut. Walaupun kuat, tapi dia tidak sombong. Sehingga orang yang kuat tadi tidak bisa mengharapkan kebatilannya. وَيَيْأَسُ الدَّعِفُ مِنْ أَدْلِهِ, dan supaya orang yang lemah tidak berputus asa di keadilannya. Walaupun dia lemah lembut, santun, tapi tidak lemah. Sehingga orang-orang yang lemah tidak putus asa dari keadilan hakim yang seperti ini. Nah, yang kedua, ayyakuna haliman muta'annian, hendaklah seorang hakim itu memiliki sifat halim. Halim, penyabar, penyantun, muta'annian, dan berhati-hati. Dua sifat yang sangat mulia. Al-hilmu wal-anah, kata Nabi SAW. Nah, sifat santun, penyabar, dan juga berhati-hati. لِأَلَّا يَغْضَبَ مِنْ كَلَامِ الْخَصَمْ فَيَمْنَعُهُ الْحُكُمْ, supaya tidak mudah marah dari ucapan orang yang berselisih. Nah, tapi dia penyabar, didengarkan terlebih dahulu. Keluhan atau pendapat, persaksian di antara kedua belah pihak. Tidak mudah marah ketika mendengarkan ucapan orang yang bersengketa tersebut. Tidak mudah marah. Dikatakan kalau mudah marah, ini bisa menghalanginya dalam memutuskan suatu keputusan. Orang yang marah kadang-kadang ketika membuat keputusan, keputusannya berdasarkan kemarahannya. Tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, ini ketika seorang marah. Bahkan marah yang sangat dahsyat ini bisa menyebabkan dia tidak mengetahui apa yang diucapkannya. Ini ketika marahnya sangat dahsyat sekali. Jadi para ulama menyebutkan hukum-hukum dalam masalah fikih, bagaimana mentalak istri ketika marah, atau bagaimana hukum melakukan kemaksiatan ketika marah, dan lain sebagainya. Talak istrinya dalam keadaan marah, apakah sah talaknya ataukah tidak? Para ulama merinci, kalau marahnya sampai dia tidak tahu apa yang diucapkannya, maka ini tidak sah talaknya. Dikala mentalak istri dalam keadaan sadar. Tapi kalau marahnya masih ingat dengan apa yang diucapkannya, sah talaknya. Nah, kembali ke pembahasan kita. Disyaratkan hakim itu atau dihasung ada seorang hakim memiliki sifat halim, dia penyantun, penyabar, sabar mendengarkan alasan kedua belah pihak. Nah, si A dan si B bersengketa, misalkan sabar mendengarkan alasan si A, sabar mendengarkan alasan si B. Nah, ketika mereka mengucapkan alasan-alasannya, hakim pun tidak mudah marah. Nah, tapi muta'annian, berhati-hati dalam memutuskan perkara. Tidak tergesa-gesa, tidak serampangan. Mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan lain sebagainya, baru dia memutuskan. Nah, kalau memiliki sifat pemarah, ini khawatir. Nah, ini bisa menghalanginya dari memutuskan suatu hukum. Sudah marah terlebih dahulu. Atau memutuskan hukum dikarenakan keemosiannya. Ini berbahaya. seorang hakim harus berhati-hati dalam memutuskan supaya keputusan yang diputuskan itu adil. Ya. Bahkan sekalipun kepada orang yang dibencinya, seorang hakim harus adil. Dua orang bersengketa, si A dan si B. Si hakim tidak senang kepada si B. Jangan sampai ketidaksenangannya kepada si B ini membuat tidak adil. Ya. Walaupun si B benar, misalkan disalah-salahkan. Dikatakan tidak senang kepada si B. Atau ada permusuhan kepada si B. Walaupun si B benar, disalahkan. Ya. Kan begitu kebiasaan kebanyakan orang. Ketika tidak senang kepada seseorang, ketika benci kepada seseorang, walaupun seorang tersebut ada pada posisi yang benar, biasanya disalah-salahkan. Ya. Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala ta'dilu. I'dilu huwa akrabu ittaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum, atau kebencian kalian kepada suatu kaum, membuat kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah. Berbuat adillah dikarenakan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah. Kalau posisi kita sebagai hakim tadi, suatu perkara, sekali lagi, kebencian kita kepada seorang jangan membawa kita berbuat tidak adil. Ya. Walaupun ini tabiat di manusia, kebanyakannya demikian. Ya. Tidak senang kepada seorang, berbuat tidak adil kepada orang tersebut. Benci kepada seorang, berbuat tidak adil. Walaupun orang tersebut benar, ya, disalah-salahkan. Apalagi kalau salah, ya, dibesar-besarkan kesalahannya. Ini kalau sudah tidak senang kepada seseorang. Kebanyakan demikian. Nah, ya, tidak berbuat adil. Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang menyelamatkan, salasun munjiat katanya. Ya. Ada tiga perkara yang menyelamatkan. Biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalimatul adli fil ghadabi wal ridha. Ya, ucapan yang adil dalam keadaan marah dan dalam keadaan senang. Ya. Harus adil. Kalau kita marah, ya marahnya kepada siapa? Ya. Jangan sampai semuanya kena marah. Harus adil. Marahnya kepada orang yang bersalah misalkan. Nah, atau salah satu anak kita melakukan kesalahan, kita marah kepadanya. Ya. Jangan sampai semua anaknya dimarahi. Yang bersalah pun dimarahi. Ini gak adil. Nah. Ya. Atau seorang istri misalkan. Marahnya kepada suami, tapi anak-anaknya kena marah semuanya. Atau marahnya kepada seorang anak, suaminya kena, yang lainnya kena. Ini gak adil. Nah. Ya, Rasulullah menyebutkan di antara perkara yang menyelamatkan itu kalimatul adli fil ghadab wa ridha. Ucapan yang adil ketika marah dan ketika senang. Ya. Nah, ketika marah tetap kita harus bersikap adil. Ya. Jangan sampai emosi kita, kemarahan kita membuat kita tidak bersikap adil. Nah, apalagi dalam keadaan senang pun demikian. Ya. Nahlah kita mengucapkan ucapan ya adil. Nah, apalagi seorang hakim tadi. Ya. Baik dalam kondisi marah ataupun dalam kondisi senang, harus adil. Ya. Nah, walaupun sedang banyak masalah, misalkan di rumahnya ada masalah ini, masalah itu, di kantornya masalah ini, masalah itu, tapi ketika dia memutuskan suatu perkara, ya, harus adil. Nah, dalam keadaan marah dan dalam keadaan dia senang. Ya, ini antara perkara yang menyelamatkan. Nah, sifat yang ketiga. Ayakuna da fatanatin wa yaqbatin. Seorang hakim hendaklah memiliki kecerdasan dan waspada. La yu'ta min ghaflatin wa la yakhda'u li ghairihi. Tidak didatangkan atau dibawakan dari kelalaiannya, dan juga bisa dikelabuhi. Nah, dia harus memiliki kecerdasan dan juga diwaspada, jangan sampai lalai, jangan bisa dikelabuhi oleh orang lain. Biasanya kan orang yang bersengketa dia berupaya untuk mengelabuhi hakim supaya percaya kepadanya. Sehingga hakim harus memiliki kecerdasan. Nah, dan juga waspada. Tidak lalai. Yang keempat, yang bagi ayakun al-qadi afifan wa wara'an. Nazihan amma haramallah. Selayaknya seorang hakim, dia afifan. Menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan dirinya. Nah, jangan sampai seorang hakim hanya untuk mendapatkan harta dunia, dia rela disuap misalkan oleh orang yang bersengketa untuk memenangkannya. Ini yang memiliki sifat afif, tidak menjaga kehormatan diri. Baik, menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina misalkan, atau menjaga kehormatan diri dia meminta-minta kepada orang lain, atau secara umum menjaga kehormatan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Waro'an, memiliki sifat waro'. Nazihan amma haramallah, dan juga menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ayyakuna qunu'an saduqan da ra'yin wa masuratin. Seorang hakim hendaklah memiliki sifat qona'ah. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang memiliki sifat qona'ah, dia tidak mau menerima suap. Sekali kan bab ini bab kehakiman, pengadilan, ini sangat rentan sekali yang namanya suap menyuap itu. Orang yang bersengketa ingin dimenangkan, nah, suap. Atau ingin dibebaskan dari tuduhan, suap. Ingin diringankan hukuman, suap. Ini perkara yang di sana banyak praktek suap menyuap. Nah, di antaranya dalam masalah pengadilan. Sehingga ketika hakim memiliki sifat qunu'an, qona'ah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk disuap. Nah, dia akan menjauhi praktek suap menyuap tersebut. Saduqan, dan juga seorang hakim hendaknya dia jujur. Da ra'yin, memiliki kecerdasan, pandangan, pemikiran. Wa masyuratin, dan juga sering bermusyawarah. Ada kasus begini-begitu, dia musyawarah kepada orang yang lebih berilmu darinya. Kira-kira kasus yang semacam ini bagaimana misalnya. Nah, kalau kasusnya berkaitan dengan hukum syariat, dia bermusyawarah dengan orang yang lebih berilmu lagi darinya. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yanbaghi an yakuna al-qadi qadiyan hatta takuna fihi khamsu khisalin. Seorang qadi tidak selayaknya menjadi qadi, menjadi hakim, sampai ada padanya lima sifat. Afif, yang pertama afif, menjaga kehormatan dirinya. Baik menjaga kehormatan diri dari meminta-minta atau menjaga kehormatan diri dari zina. Halim, yang kedua halim, santun, penyabar, tidak tergesa-gesa, sifat halim. Yeah. Berhati-hati, tidak bermudah-mudah dalam memutuskan, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan. Nah, alimun bima kana qablahu, dia mengetahui terhadap perkara yang terjadi sebelumnya. Kemudian kasus yang sedang dia tangani, dia mengetahui bagaimana perkaranya. Ya. Nah, itu dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ya. Yastasyiru dawil albab, dan juga dia bermusyawarah dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Ya. Orang-orang yang menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Ya, bermusyawarah dengan orang yang lebih berilmu darinya. Ini sifat-sifat hakim. Ya. Musyawarah. Nah, ini penting. Wasyawiruhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam urusanmu. Kalau sudah musyawarah, diputuskan, misalkan begini, begitu. Ya. Idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau sudah engkau bertekad kuat untuk melakukan suatu perkara, tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah musyawarah, kemudian ada keputusan begini begitu, ya, kerjakan. Bagaimana hasilnya? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keputusan musyawarah insyaallah keputusan yang terbaik. Nah, ya, sehingga serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak akan menyesal orang melakukan hasil keputusan musyawarah. Nah, la yakhafu fillahi laumata laim. Yang kelima, dia tidak takut ya, dengan celaan orang-orang yang mencela ketika dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang hakim harus memiliki sifat kuat tadi. Nah, walaupun misalkan yang diadilinya orang yang memiliki kedudukan, jangan sampai takut ya, dengan kedudukan orang yang diadili tersebut. Nah, ya, tidak takut celaan dengan orang-orang yang mencela ketika dia memutuskan ya, suatu perkara dengan kebenaran. Nah, ketika dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut celaan orang-orang yang mencela. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Kita perlu sebutkan 5 perkara yang merupakan adab dan juga akhlak seorang hakim. Ya, apa yang selayaknya dimiliki oleh seorang hakim dan apa yang tidak layak dimiliki oleh seorang hakim, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.